Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita baca pada kesempatan ini kelanjutan dari abyat atau nazm yang disebutkan oleh Al-Allamah Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah. Setelah beliau membahas tentang faedah alif lam yang masuk kepada mufrad atau jamak, yang diantara faedahnya adalah ifadatul umum, memberikan faedah umum, beliau masih melanjutkan yang serupa dengan itu. Naam. Yaitu tentang nakirat fi siyaqin nafi wa siyaqin nahi. Di mana nakirah, kata yang nakirah ketika berada di susunan kalimat nafi, penafian, peniadaan, atau susunan kalimat nahi, larangan, maka nakirah di susunan yang seperti itu memberikan faedah mada umum, memberikan faedah umum. Qala al-muallif rahimahullah, berkata Syekh Abdurrahman, wan nakirat fi siyaqin nafi tu'til umuma au siyaqin nahi. Dan isim-isim yang nakirah ketika berposisi dan berada pada siyaqin nafi, susunan kata, susunan kalimat nafi, peniadaan, tu'ti memberikan faedah mada al-umum, memberikan faedah umum. Au siyaqin nahi, au kadzalika idza kanat fi siyaqin nahi. Demikian pula jika nakirah itu berada pada siyaqin nahi, tufidul umum, memberikan faedah umum. Naam. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Diterangkan oleh beliau di dalam syarah, idza ja'atin nakiratu, jika isim yang nakirah datang atau disebutkan ba'dan nafi, sesudah penafian, au ja'at ba'dan nahi, atau datang dan disebutkan sesudah nahi, larangan, ya, nakirah itu menunjukkan umum, dallat 'alal umumi wasyumul, dallat 'ala al-umumi wasyumul. Naam. Disebutkan di sini amsilah untuk dua jenis ini. Nakirah fi siyaqi an-nafi, disebutkan contoh-contohnya, kemudian nakirah fi siyaqi mada an-nahi. Famitsalun nakirah, contoh kata, contoh isim yang nakirah yang berada pada susunan nafi, peniadaan. Seperti kalimat yang paling agung, yaitu dakwah para nabi, para rasul, dakwatul anbiya war rusul, kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Taib, di sini ilahun, ilahun adalah isim nakirah, ilahun adalah isim nakirah, berposisi pada siyaqi an-nafi, la, la ilaha, naam, illallah, kecuali Allah. Karena ilahun ini adalah nakirah dan berposisi setelah nahi, yakni fi siyaqin afan fi siyaqin nafi, ya, maka makna dari kalimat ini adalah nafat kulla ilahin. Kalimat tauhid ini, kalimat la ilaha illallah ini menafikan kulla ilahin, semua ilah, fis sama wal ard, di langit dan di bumi. Jadi tidak ada yang memiliki sifat uluhiyah. Dinafikan semuanya, baik di langit atau di bumi. Dinafikan atas malaikat, dinafikan atas para nabi, para rasul, dinafikan atas langit, bumi, ya, matahari, bulan, ay jami'ul makhlukat. Dinafikan al-uluhiyah atas semua tanpa kecuali. Illallah, kecuali Allah, ay asbatat ilahiyah Allah Ta'ala. Kemudian menetapkan uluhiyah itu hanya untuk Allah Jalla wa'ala. Naam. Maka di sini makna kalimat la ilaha illallah berarti tidak ada yang berhak untuk mendapatkan ibadah. Ya. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadai, la ma'buda bihaqqin illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadzalika, demikian pula kalimat hawqalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Yang ini juga diantara kalimat yang selalu kita baca ketika kita mendengar adzan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Yusra' disyariatkan untuk kita membaca kalimat ini, la hawla wa la quwwata illa billah. Hawlun, ini nakirah. Quwwatun juga apa? Nakirah. Hawlun atau quwwatun, ini semuanya nakirah. Datang setelah la, nafiyah. Setelah la, nafiyah. Ay, maka maknanya la tahawul min hal min jami'il ahwal. Tidak ada perpindahan, perubahan, ya, dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Ya. Tidak pula ada kekuatan untuk berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain, illa billah, kecuali hanya dengan pertolongan Allah. Orang tidak mungkin berpindah dari kesesatan menuju hidayah. Naam, tahawul ini kecuali dengan izin dari Allah. Tidak ada tahawul, ya, perubahan dari al-jahl kepada al-ilm, kecuali juga dengan pertolongan Allah. Tidak ada perpindahan dari kondisi dhaif kemudian berpindah kepada izzah, aziz, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Sehingga ketika kita keluar dari rumah pun, keluar dari rumah untuk melakukan aktivitas, na'am, yabhas anir rizq, mencari rezeki atau yakni mencari masalih, maslahat-maslahat yang lain, ya, dari masalihid din wa dunia. Juga kita keluar rumah untuk mungkin melakukan asya al-mufid, al-mufidah. Tidak mungkin kita capai kecuali dengan pertolongan Allah. Sehingga nasabah, sehingga sesuai ketika kita keluar dari rumah, ya, membaca kalimat ini, bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Naam. Wa kadzalika qauluhu ta'ala. Contoh yang lain adalah firman Allah Jalla wa Ala, wala yuhituna bi syai'im min 'ilmihi illa bima syaa. Wa qauluhu ta'ala yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a ya'um kulla nafsin wa kulla syai'. Taib. Ayat yang pertama dalam suratul Baqarah, dalam ayat kursi, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi, dan mereka tidaklah meliputi sedikit pun dari ilmunya, illa bima syaa, kecuali dengan apa yang Allah kehendaki. Kalimat syai'un, yuhituna bi syai'in, syai'un di situ syai'in nakirah. Fi siyaqi madza an-nafi. Jadi manusia itu tidak sedikit pun, ya, bisa mengerti, mengetahui, meliputi ilmunya Allah Azza wa Jal. Seorang tidak mungkin memiliki ilmu sedikit apapun, illa bima syaa, kecuali dengan apa yang Allah kehendaki. Fa syai' di sini apa? Naam. Tufidul umum. Kemudian juga firman Allah, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Di sini ada kalimat nafsun nakirah. Syai'un juga apa? Nakirah. Jadi tidak ada satu jiwa pun, yakni semua. La nabi wala malaikah, semuanya masuk. La tamliku nafsun, siapapun nafs di sini. Ya. Malaikah atau annas wal jin. Naam. Al-mu'min wal kafir, an-nabi atau yang lain. Semua nafs. Ta'um. Kul nafs. Semua jiwa tidak memiliki ya, manfaat sedikit pun, syai'an sedikit pun, yani apapun, manfaat tidak. Naam. Ini contoh nakirah fi siyaqi mada an-nafi. Naam. Memberikan faedah mada umum. Juga ikhwatil kiram akan disebutkan oleh beliau contoh kata-kata nakirah yang berada pada siyaqi mada an-nahi. Wa misalun nakirah fi siyaqin nahi. Adapun misal atau contoh isim yang nakirah yang berada pada siyaqi an-nahi seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Naam. Dan janganlah sekali-kali kamu berdoa atau beribadah mensekutukannya bersama dengan Allah ilahan akhar, ilah yang lain. Ilahan di sini nakirah fi siyaqi an-nahi la tad'u. Yani jangan kamu beribadah kepada ilah siapapun karena tidak ada ilah yang berhak untuk diibadai illallah. Naam. Dan contoh yang disebutkan oleh beliau di sini, wala tad'u ma'allahi ilahan akhar, ini sama dengan kalimat la ilaha illallah. Fa masala li nakira fi syakin nafi bi la ilaha illallah wa masala li an nakira fi syakin nahi bi kalimat tauhid kadzalik. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Ini maknanya sama dengan kalimat la ilaha illallah. Di sini penting ikhwan tanbih. Ketika antum mengajari thullabul ilm, naam terlebih awamun nas, ihrisu ala gharzil aqidah. Bersemangatlah untuk menanamkan aqidah. Pelajarannya bahasa Arab, namun amsilah yang antum sebutkan, amsilah-amsilah yang apa namanya mendidik umat kepada kalimat tauhid. Pelajarannya adalah usul fiqh, qawaidul fiqhiyah. Nah, namun ya, amsilah yang disebutkan adalah ya, tauhid. Dan antum bisa merasakan ikhwan hadal kitab, kitab ini ya, beliau sering memberikan amsilah. Ya, misal-misal yang terkait dengan tauhid. Pembahasan alif lam kemarin ikhwan ya. Beliau membahas dengan luas amsilah di dalam bab asma wa sifat. Bahkan beliau tekankan bahwasanya seandainya tidak ada faedah yang kita dapatkan dalam pembahasan alif lam yang memberikan faedah umum kecuali hadal bab hadil masalah, yaitu maksudnya alif lam di dalam asma wa sifat, itu sudah merupakan ya keuntungan yang sangat besar. Ya. Yeah. Tapi bisa saja beliau mendatangkan amsilah yang lain dari masalah fikih, masalah muamalah. Tetapi beliau ya lebih memilih untuk menyebutkan amsilah di dalam babut tauhid. Semuanya babul aqidah wal i'tiqadat. Naam. La ilaha illallah, la hawla wa la quwata illa billah, wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, yauma tamliku nafsun li nafsin syai'a. Kemudian beliau memberikan contoh dalam masalah nakirah fi siyaqi an-nahi dengan contoh wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Misal berikutnya sama, masih dalam masalah tauhid, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahadan. Di sini ada nakirah, yaitu kalimat ahadan fi siyaqi annahi la tad'u, fala tad'u ma'allahi ahadan ay ahadin. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu atau anggota-anggota sujud itu semuanya adalah milik Allah, maka jangan sekali-kali kamu berdoa, jangan sekali-kali kamu menyembah ya siapapun selain Allah, siapapun, apakah itu malaikat atau itu nabi atau yang lain. Ahadan di sini ya nakirah, kata yang nakirah di dalam siyak susunan ya an-nahi, larangan, maka yufidul umum. Taib. Berikutnya adalah contoh yang disebutkan oleh beliau dari surah Al-Kahfi, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dhalika ghada illa ayyasha Allah. Naam, di sini ada nakirah, itu kalimat syai'in. La taqulanna li syai'in. Naam. Dan jangan sekali-kali kamu menjanjikan atau mengatakan atau akan mengatakan sesuatu, ya sesuatu apapun. Saya akan lakukan itu besok. Inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah, kecuali engkau memberikan istisna insyaallah. Karena kita tidak mengerti apa yang akan terjadi besok, ya. Maka jangan sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu, saya akan lakukan sesuatu itu besok, apapun. Nah, apalagi memastikan. Ya. Taib. Hendaknya kita memberikan istisna, pengecualian. Besok kita akan melakukan ini insyaallah. Besok saya akan mengabarkan dan mengerjakan pekerjaan ini insyaallah. Taib. Ini ikhwatil kiram rahimahun rahimakumullah, amsilah, contoh-contoh yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah ya, untuk menjelaskan kaidah ini. Nakirah fi siyaqin nafi dan nakirah fi siyaqi madza an-nahi. Naam. Dan seandainya kita melihat amsilah ya dalam hadis-hadis Nabi, dalam semua bab kita dapatkan seperti itu. Naam. Wabillahi taufik. Dan antum bisa mendapatkan ya di dalam apa namanya? Nusus yang kita isyaratkan ya, baik dalam bab muamalah atau dalam bab ibadah atau dalam bab yang lain. Nah, ini barangkali yang bisa kita bacakan dari bait yang ke-33 ya, semoga bisa kita fahami dan bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Wa naktafi bihadzal qadri, sallallahu wasallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin.